Far'un yukrohu tahriman sholatun la sababalah. Dimakruhkan tahrim melakukan sholat yang tidak memiliki sebab untuk melakukannya. Jadi ini sholat sunnah ya, melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab itu hukumnya makruh tahrim di beberapa tempat. Jadi ini seperti di dalam Fathul Qorib ya, membahas tempat-tempat yang kita dimakruhkan melakukan sholat di saat itu. Dan di dalam Fathul Mu'in ini kemakruhan itu tergolong tahriman. Tahriman ini artinya makruh tahrim ya, karena makruh itu ada tahrim, ada tanzih. Dan ulama lain ini ada yang berbeda, mengatakan kemakruhan ini kemakruhan tanzih, bukan kemakruhan tahrim. Kemudian mengikuti pendapat yang manapun, baik mengikuti pendapat tahrim ataupun yang tanzih, sholat yang dilakukan di waktu-waktu yang akan dijelaskan ini hukumnya tidak sah ya. Jadi mengikuti pendapat makruh tahrim ini sholatnya dilakukan tidak sah, mengikuti pendapat makruh tanzih juga sama. Mengapa tidak sah? Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW yang larangan itu kembalinya ke dalam ibadah. Ya, bila ada, jadi ini kaidah usul fikih ya. Kaidah usul fikih itu bila ada larangan dan larangan itu menuju ke dalam ibadah atau ke sesuatu yang di luar ibadah tapi mengikat. Sesuatu yang di luar ibadah tetapi mengikat. Di dalam ibadah itu maksudnya rukun ya. Rukun-rukun itu masuk di dalam ibadah. Dan kalau di luar ibadah itu selain rukun tetapi mengikat. Mengikat dalam arti tidak bisa dilepas dari sholat, tidak bisa dilepas dari ibadah itu. Bila ada larangan yang demikian, maka larangan itu menuntut ketidaksahan ibadah. Jadi an-nahyu yaqtadi ala fasadi manhil anhu. Setiap larangan itu menuntut apa yang dilarang hukumnya tidak sah bila dilakukan. Dan larangan ini tidak membedakan apakah itu larangan tahrim, larangan yang berdampak pada makruh tahrim atau berdampak kepada makruh tanzih. Dan seseorang yang melakukan sholat ini, walaupun kita mengikuti pendapat yang makruh tanzih, itu dia tetap berdosa. Dan dosa itu didapatkan dari sisi melakukan ibadah yang tidak sah dilakukan. Jadi melakukan sholat di dalam waktu-waktu yang akan dijelaskan nanti itu tidak sah. Dan ibadah yang tidak sah bila dilakukan itu hukumnya berdosa ya. Kalau kita mengikuti pendapat makruh tahrim berarti sudah jelas ya. Dosanya dikarenakan menempatkan sholat di tempat yang makruh. Jadi kalau kita mengikuti pendapat makruh tahrim ini dosanya dua, dosanya double ya. Selain melakukan ibadah yang tidak sah, itu juga karena menempatkan sholat di tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat tanzih, ini dosanya hanya satu, yaitu melakukan ibadah yang tidak sah, melakukan ibadah yang rusak. Kalau menempatkan sholat di tempat-tempat ini, itu hukumnya tidak berdosa kalau kita mengikuti pendapat yang makruh tanzih. Inilah dampak dari perbedaan ulama, apakah hukum sholat ini berupa makruh tanzih atau makruh tahrim. Dan perbedaan antara keduanya, antara makruh tanzih dan makruh tahrim, itu adalah dari sisi berdosa atau tidaknya. Kalau makruh tahrim, seperti yang di dalam Fathul Mu'in, ini orang yang melakukannya dia berdosa. Jadi kalau melakukan makruh tahrim ini berdosa, kalau makruh tanjid tidak berdosa. Tetapi khusus dalam permasalahan ini, walaupun kita mengikuti pendapat makruh tahrim, makruh tanjid, pelakunya tetap berdosa ya, karena alasan tadi, yaitu dia melakukan ibadah yang rusak, ibadah yang tidak sah bila dilakukan. Kemudian perbedaan antara makruh tahrim dan haram. Jadi makruh tahrim ini bukan haram ya. Walaupun keduanya sama-sama mengakibatkan dosa bagi pelaku, itu memiliki perbedaan. Perbedaan itu dari sisi dalil. Dalil yang menimbulkan dua hukum ini. Yaitu kalau makruh tahrim itu dalilnya dari dalil yang masih ada kemungkinan makna lain, masih memungkinkan untuk ditakwil, mayah tamilu takwil ya. Jadi makruh tahrim itu timbul dari dalil yang masih mungkin dimaknai dengan arti lain, atau pengertian mudahnya, dalil makruh tahrim ini tidak tegas ya, kalimatnya tidak tegas, larangan tetapi kalimatnya tidak tegas. Kalau haram, hukum haram ini dalilnya tegas, jadi larangannya tegas dan tidak ada kemungkinan makna lain, tidak bisa ditakwil, tidak bisa diarahkan ke arti yang lain, malah yahtamil takwil. Dan itu tentunya dalil yang ditimbulkan dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Lalu mengenai dalil dari keterangan ini, keterangan kemakruhan sholat ini, dalilnya adalah riwayat dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir. Jadi sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, beliau menceritakan bahwa salah satu saat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin au nakbiru fihinna mautana. Jadi ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan sholat di saat itu dan memakamkan jenazah di saat itu. Jadi hadis ini menjelaskan larangan Rasulullah di tiga waktu, larangan untuk melakukan sholat dan mengubur jenazah di saat itu. Tiga waktu itu adalah yang pertama hina tatlu asyamsu bazigotan hatta tartafia. Waktu yang pertama adalah saat matahari terbit hingga meninggi. Jadi awal-awal matahari terbit itu dilarang oleh Nabi melakukan sholat dan mengubur jenazah hingga matahari meninggi. Waktu yang kedua, hina yakumuko imudohiroh hatta tamila samsu. Waktu yang kedua adalah saat tidak ada bayangan benda, saat seorang berdiri di waktu panas, yaitu tidak ada bayangan benda ya. Maksudnya adalah waktu istiwa, waktu di mana matahari berada di tepat tengah-tengah langit. Itu tidak boleh atau dilarang melakukan sholat di saat itu dan juga memakamkan jenazah hingga matahari bergeser ke barat ya, bergeser dari tengah langit. Kemudian yang ketiga, indal isfirori hatta tagruba. Yang ketiga adalah waktu di saat matahari sebelum tenggelam, di saat ada warna kuning di langit, di saat langit menguning hingga matahari tenggelam. Jadi tiga waktu itu adalah waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan sholat di sana. Namun penulis Fathul Mu'in, dari tiga waktu yang disebutkan di dalam hadis itu, dua waktu dari tiga waktu yang disebutkan di dalam hadis ini tidak dicantumkan oleh penulis Fathul Mu'in ya. Kalau kita membaca keterangannya nanti, dua waktu tidak ditulis dan dua waktu itu dimasukkan ke dua waktu pertama, yang ditulis oleh Fathul Mu'in, yang kemakruhannya itu dari sisi mengerjakan sholat. Jadi kemakruhan sholat di dalam Fathul Mu'in ini ada yang dipandang dari sisi waktu, ada yang dipandang dari sisi mengerjakan sholat. Dalam arti kemakruhan yang makruhnya itu dilakukan setelah melakukan sholat tertentu. Dan dua dari tiga waktu yang disabdakan oleh Nabi itu tidak ditulis oleh Fathul Mu'in. Karena di keterangan nanti, waktu setelah melakukan sholat subuh hingga matahari terbit dan waktu setelah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam, dua waktu itu tidak dihitung satu waktu ya, tidak dihitung satu waktu, berbeda dengan hadis tadi yang keduanya dihitung waktu yang berbeda. Dan tentunya pengkategorian dua waktu tadi oleh Fathul Mu'in ini harusnya perlu dipikirkan kembali ya, sebab seorang yang tidak melakukan sholat subuh atau sholat asar itu dia tetap dimakruhkan melakukan sholat di saat itu. Jadi yang dilarang oleh Nabi adalah di saat matahari terbit dan di saat matahari mendekati terbenam. Tapi di dalam Fathul Mu'in kemakruhan ini dibatasi dengan setelah melakukan sholat asar atau sholat subuh ya. Dan fakta hukum fikihnya, faktualnya adalah orang yang sholat di waktu itu walaupun dia tidak mengerjakan sholat asar ataupun subuh, dia tetap mendapatkan hukum makruh ya, dia tetap dimakruhkan melakukan sholat dia saat itu. Kemudian tentang kategori kemakruhan ini, apakah kemakruhan ini tergolong hukum yang alasannya bisa dirasionalkan, bisa kita tangkap melalui akal, atau disebut dengan makulul makna, atau kemakruhan ini termasuk hukum yang kita tidak bisa menjangkau alasannya, atau disebut dengan ta'abudi. Jadi alasan itu atau hukum itu ada yang makulul makna, ada yang ta'abudi. Dan makruh, kemakruhan sholat ini apakah termasuk ta'abudi atau makulul makna, ini ada perbedaan pendapat antara Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam dan Ibnu Hajar. Kalau menurut Ibnu Abdissalam, hal ini termasuk ta'abudi. Ta'abudi artinya hukum yang akal kita tidak mampu menjangkau alasannya. Tetapi menurut Ibnu Hajar, hal ini termasuk kategori makulul makna. Kemudian yang dimaksud dengan kata sholatun lasa babalaha, ini adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab apapun, tidak memiliki sebab apapun untuk melaksanakannya, baik sebab itu sebelum sholat atau setelah sholat atau bersamaan dengan sholat. Jadi sebab itu ada tiga ya, ada mutaqaddim sebelum sholat, ada mutaakhir setelah sholat, ada muqarin bersamaan dengan sholat. Dan tiga sebab itu ini dikecualikan ya, dikecualikan dari kemakruhan melakukan sholat. Dalam arti sholat yang tidak ada sebab sama sekali ini, yang dimaksud adalah tidak ada sebab, baik itu mutaqaddim, mutaakhir atau muqarin.